بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada terhingga atas nikmat yang tidak berbilang dan kita tidak sanggup untuk menghitung satu demi satu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, dengan syukur yang senantiasa kita ulangi dan ulangi, karena sedemikian banyak, sedemikian tak terhingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala telah kita rasakan. Menyikapi nikmat-nikmat Allah itu tiada lain dengan sikap syukur. Dan di antara nikmat itu kita bisa duduk di dalam majlis ini sebagai upaya usaha kita meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoinya, sehingga apa yang kita lakukan bisa mempermudah keinginan kita untuk meraih surga jannah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita ingin atau kita akan berbincang terkait masalah hak anak. Satu hal yang tidak boleh kita lalaikan atau tidak bisa kita sisihkan, bahwasannya keberadaan anak merupakan tanggung jawab tersendiri bagi diri kita, terkhusus bagi seorang ayah yang merupakan penanggung jawab utama. Oleh karenanya, sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, kita harus berupaya untuk bisa memenuhi hak-hak anak-anak kita. Dan semoga dengan terpenuhinya hak-hak tersebut akan mengantarkan anak kita kepada keturunan-keturunan yang saleh atau salihah. Mengantarkan anak kita menjadi seorang yang taat, patuh kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya kita khawatir, manakala hak-hak itu tidak terpenuhi, bisa menjerumuskan anak kepada perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu tentu akan memberatkan kita sebagai orang tua, karena sesungguhnya sebagai orang tua, terkhusus sebagai pimpinan di dalam keluarga, yang demikian itu tentu merupakan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berupaya menyelamatkan diri-diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita agar selamat dari siksa api neraka. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan kepada kita tentang anak-anak, terkhusus tentang anak-anak. Dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi awladikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kalian dalam masalah anak-anak kalian. Demikian juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. Setiap diri kalian adalah ra'in, penggembala, pemimpin, dan setiap kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Dan seorang imam, seorang pemimpin di hadapan manusia, ia adalah ra'in, penggembala, dan ia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang ia telah pimpin. Dan seorang suami atau seorang ayah adalah pemimpin. Dan ia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih." Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap ra'in, setiap pemimpin, dari apa-apa yang telah ia pimpinnya. Ahafidha am dayya'a? Apakah yang ia pimpin itu ia jaga? Ataukah yang ia pimpin itu telah disia-siakan? Hingga Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada seorang suami, seorang ayah, tentang keluarganya. Ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah tersampaikan tadi memberikan bimbingan kepada kita sekaligus memberi memperingatkan kita bahwasannya semua amanah yang ada pada diri kita, termasuk amanah wasiat dalam hal anak-anak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat bukti konkret bagaimana para nabi dalam memberikan, menunaikan tugas amanah itu. Tugas membimbing, mengarahkan. Karena tugas membimbing, mengarahkan adalah merupakan wujud dari ditunaikannya amanah. Salah satu wujud ditunaikannya amanah. Salah satu wujud ditunaikannya wasiat untuk senantiasa menjaga anak-anak kita. Dan lihatlah bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya setiap orang akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Ahafidha am dayya'a? Apakah benar-benar dijaga anak-anak tersebut ataukah anak itu disia-siakan? Maka kalau kita melihat contoh teladan dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan dapati betapa para nabi Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian serius, sedemikian kuat menjaga amanah, menjaga anak keturunannya agar senantiasa berada di atas jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam di dalam upaya melakukan penjagaan kepada anak-anaknya tergambar dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bukankah kalian telah menjadi saksi saat kematian hadir di hadapan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam? Ketika itu Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku? Apa yang akan kalian sembah setelah dirinya sebagai seorang ayah meninggal dunia? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah ilahmu, ilah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilah yang satu. Dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan pelajaran kepada kita. Di tengah ajal yang segera tiba, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam masih perhatian kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam masih memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Walaupun kematian itu segera akan ditemuinya. Dan apa yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan perhatian yang sedemikian besar atas diri Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam tentang keselamatan akidah dari anak-anaknya. Sehingga yang ditanyakan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah hal-hal yang terkait dengan tauhid, pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa mendoakan bagi diri dan anak-anak keturunannya agar terselamatkan dari perbuatan syirik, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wazadnubni wabaniya an na'budal asnam. Demikian doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilullah. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala. Dan demikianlah yang diajarkan oleh para nabi, termasuk di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita terbebas dari berbagai macam kesyirikan dan senantiasa ada di dalam garis tauhid yang lurus. Dan kita akan dapati pula di dalam Al-Quran bagaimana Luqman menasehati anaknya dengan kalimat, Ya bunayya la tusrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Semuanya mengajarkan kepada kita perhatian kepada anak, perhatian agar anak itu tetap di dalam ruang lingkup tauhid. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan dalam keadaan fitrah, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, ay maksudnya adalah bertauhid. Fa'abawahu yuhawidanih, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak-anak tersebut menjadi Yahudi kah? Au yunasirani, atau menjadi Nasrani. Au yumajisani, atau menjadi Majusi, penyembah api. Maka kedua orang tuanya yang kelak, mampukah mereka menjaga fitrah anak ini, menjaga tauhid yang ada pada diri anak ini, yang telah ada semenjak ia lahir ke muka bumi, yang telah ada sejak ia berada di dalam rahim kemudian lahir ke muka bumi. Maka ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, untuk menjaga fitrah ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya syaitan tidak akan tinggal diam. Syaitan akan berupaya untuk menyelewengkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Syaitan ingin menggelincirkan setiap bani Adam, anak-anak yang lahir ini kemudian fitrahnya menjadi rusak, yang tadinya bertauhid menjadi terjatuh kepada kesyirikan dan seterusnya. Dan tekad setan itu telah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktharuhum satirin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke 16-17, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tekad setan. Qala, ia berkata, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan menyelewengkan mereka, yaitu anak-anak manusia, anak-anak Bani Adam, dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depannya dan dari belakangnya, dari sebelah kanannya dan dari sebelah kirinya, dan tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini tekad syaitan untuk menjerumuskan setiap keturunan Adam, menggoda mereka, membujuk mereka agar terjatuh kepada perbuatan yang durhaka. Dan demikian juga digambarkan di dalam hadis, hadis qudsi, hadis dari Iyad bin Himar al-Mujassi, riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum as-syayatin fastalathum 'an dinihim." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, dalam keadaan ia bertauhid seluruhnya, seluruh Bani Adam, seluruh hamba-hamba Allah dalam keadaan cenderung untuk menetapi kebenaran. Dan sesungguhnya as-syayatin, para setan datang kepada mereka, maka kemudian membujuk, menggoda, merayu. Fattalathum an dinihim, maka kemudian mereka tergelincir. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu tergelincir dari agamanya. Kita melihat bagaimana setan sedemikian kuat menggoda agar seseorang tergelincir dari agamanya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, terus. Godaan setan itu sedemikian besar. Tipu daya setan sedemikian kuat agar hamba-hamba Allah ini berpaling dari agamanya. Ya. Lah bagaimana tidak? Kita baca koran saja bisa tergelincir. Ya. Menjaga agama pada masa sekarang ini luar biasa sulit. Agar agama yang ada pada diri kita ini terpelihara, luar biasa godaan setan sedemikian kuat. Sehingga agama yang ada pada diri kita ini sangat sulit untuk kita jaga sebaik-baiknya. Contohnya saja misalnya seseorang baca koran, mudah untuk kemudian tergelincir. Baca koran dengan headline, Pak Jokowi siap menaikkan BBM. Wah, sudah. Baru baca judulnya saja, langsung dikomentari. Wah, begini pemerintah, begini, begini, begini. Jatuh. Terjatuh mencela ulatul umur. Kan begitu. Ini baru baca judulnya. Baru ada stimulus. Judul sebuah koran, langsung seseorang terjatuh. Sudah tidak bisa terpelihara agamanya. Berbicara akhirnya tentang pemerintah, berbicara kejelekan, dan seterusnya. Yang intinya terjatuh. Dan inilah yang dikehendaki oleh syaitan. Dan inilah yang dikehendaki oleh as-syayatin. Bagaimana supaya Bani Adam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, terpelanting dari berpegang teguh kepada agama. Terjerembab, jatuh dari berpegang teguh kepada agama. Belum lagi nanti kalau sudah sibuk dengan WhatsApp, sudah sibuk dengan media-media, alat-alat media komunikasi yang semakin canggih, akan nampak lagi berbagai macam godaan, rayuan, bujukan untuk kemudian terjatuh. Inilah yang disebutkan di dalam hadis qudsi tadi. Wa innahum atathumus syayatin fastalathum an dinihim. Kemudian para syaitan datang kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian para syaitan menggelincirkan hamba-hamba Allah ini dari agamanya. Dari agamanya. Sehingga kemudian waliyadzu billah nas'alullaha salamah wal afiyah. Syaitan dengan mudahnya menggelincirkan hamba-hamba Allah untuk kemudian meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah kita akan lanjutkan. Ba'da sholat nanti, kita hentikan sejenak pembahasan kita. Dan kita bersiap untuk menunaikan salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.